Soalan yang pertama, orang Cina buat rumah terbuka kerana menyambut rayanya dan ianya menjemput saya ke rumah. Apakah hukumnya jika saya menghadiri? Baik. Cina ni dia raya ada dua perayaan yang besar. Yang pertama Kongsi Fak Syai dia kami. Tahun Baharu Cina. Yang kedua Cak Gome. Cak Gome ini adalah perayaan agama. Dengan sepakat ulama-ulama, ni perayaan agama haram disambut oleh orang Islam. Yang berlaku khilafnya adalah tahun baharu Cina. Setengah ulama mengatakan harus kita pergi pada tahun baharu Cina di rumah mereka itu. Dengan sebab itu hanyalah perayaan budaya sahaja. Perayaan budaya sahaja. Dan setengah ulama mengatakan walaupun perayaan budaya saja juga tak harus kita pergi kerana dia terlibat dengan hari itu, iaitu beri makan kepada topek kong dan seumpamanya. Jadi kalau nak pergi juga, janganlah ucap apa-apa ucapan yang kita tak faham tentang ucapan, tetapi hanyalah sebagai meraikan jiran sahaja. Ada pun yang jauh-jauh tak payah pergilah, sebagaimana kita tak pergi ke keluarga, rumah keluarga kita pada hari-hari perayaan. Hari raya kita sendiri, raya Islam. Bukan serima rumah saudara kita, kita pergi. Kadang mak saudara tak pergi. Kadang mak sepupu tak pergi sekarang. Islam. Rumah mak saudara tak pergi pula. Ni rumah kawan ni rapat sangat, tak pergi. Itu raya kita. Tiba-tiba raya rapi ni nak pergi sangat. Sedangkan kita ni orang Islam. Ruhama ubainahum. Kasih sayang antara sesama Islam. Nampak? Jadi bila sesama Islam, kita dulukan maknanya pergi beraya rumah orang Islam dulu. Tapi kalau nak pergi juga, ada ulama mengatakan tidak haram. Jangan makan makanan yang haram. Jangan terlibat dengan apa-apa perbuatan yang kita tidak faham. Hanya meraikan jiran-jiran sahaja. Kerana ini perayaan tahun baru, kata seorang ulama, hanya berkait dengan sambutan tahun baru, bukan sambutan agama. Cak Gomeh itu perayaan agama. Dia kata Tuhan naik langit. Nampak?